Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwati al karimat yang ana cintai dan hormati. Rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Dan kita masih pada uraian penulis rahimahullahu taala beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita bahwa sifat takut dari seorang hamba kepada Allah jalla wa ala yang dibangun di atas pengagungan kepadanya, penghinaan diri dan optimis serta cinta adalah sifat yang mulia, merupakan inti sari tauhid seorang hamba, dan apabila dipalingkan untuk selain Allah jalla wa ala maka ia adalah syirik. Dan juga telah kita ketahui pada penjelasan sebelumnya, kapan suatu takut itu lumrah manusiawi, tidak tercela dan tidak dikatakan syirik. Berikut ini qala wa qawlihi ta'ala innama ya'muru masajidallahi man innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama ssalata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan firman Allah Jalla wa'ala, hanya saja yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang pasti mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Surat At-Taubah ayat ke-18. إنما يعمر مساجد الله قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى إنما يعمر مساجد الله معناه adalah إنما تستقيم عمارتها بالعبادة والطاعة, bahwa pemakmuran masjid itu hanyalah dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. من آمن بالله, yaitu orang-orang yang berkriteria beriman kepada Allah hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada Allah. Al-jami'in lil kamalatil ilmiyah wal amaliyah, yaitu mereka orang-orang yang merealisasikan kesempurnaan ilmu, akidah dan ibadah mereka untuk Allah jalla wa ala. Wa lam yakhsha illallah, al-khashyah hiya al-makhafatu wal haibah, rasa takut dan pengagungan, pemuliaan dari yang memiliki rasa khasyah kepada yang ia khasyah, yaitu yang dari orang yang takut kepada yang ia takut. Maka apabila dari seorang hamba kepada Allah maka ia adalah rasa takut yang diiringi pengagungan dan penghinaan diri kepada Allah Jalla wa'ala, karena pengetahuan dia bahwa Allah Jalla wa'ala maha mendengar, maha melihat, maha sempurna, maha kuasa atas segala sesuatu. Qalu wal muradu bil khasyah huna ay khasyata ta'zimi wal ibadati wat ta'ah. Yang dimaksud al khasyah di sini adalah khasyah yang dibangun di atas pengagungan kepada Allah. Khasyah yang membuat seorang hamba merendahkan dirinya kepada Allah, beribadah kepadanya dan taat kepadanya. Amma al-khasyatul jabaliyah, khasyatul mahadir dunyawiyah, fala yakadu ahadun yaslamu minha. Adapun rasa takut yang manusiawi, yang tabi, yang tabiat, seperti takut kepada hal-hal yang membahayakan dirinya dalam dari hal-hal dunyawiyah, dari sesuatu yang memang terlihat, dan Allah menjadikannya sebagai sebab mara bahaya seperti api, binatang buas, maka ini adalah takut yang tidak tercela, karena tiada seorang pun yang selamat dari takut yang seperti ini. Hanya saja kata Syekh, wa yanbaghi an yakhsha fi dhalika kullihi qadha Allah wa tasrifah. Akan tetapi hendaknya rasa takut dia dalam hal tersebut semuanya karena ketetapan dan pengaturan Allah Jalla wa ala. Sekalipun dia melakukan ikhtiar untuk menyelamatkan dirinya dari sesuatu yang berbahaya, tetapi hendaknya dia serahkan segala urusannya kepada Allah, dan ia ingat bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan izin dan kehendak Allah Jalla wa'ala. Sekalipun sesuatu yang dia takuti tersebut memang sesuatu yang jelas-jelas sebab ya suatu kejelekan. Fa'asa ulaika an yakun fa'asa ulaik ay al-muttasifuna bi hadhihi as-sifah an yakunu min al-muhtadin ay ulaika humul muhtadun. Maknanya adalah bahawa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa kullu 'asa min Allah fa hiya wajibah. Setiap kata 'asa dari Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Kirim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah kepastian, bukan semoga. Oleh karenanya tidak tepat diterjemahkan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin dengan terjemahan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Tidak tepat, tapi tepatnya adalah mereka pasti menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, karena asa yang datang dari Allah itu bermakna pasti, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Ya. Dan menerjemahkan asa la'alla yang datang dari Al-Quran, yang datang dari Allah pada di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW dengan taraji, mudah-mudahan, berharap, ya, semoga, ini adalah terjemahan yang keliru. Diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin ketika beliau menjelaskan firman Allah Jalla wa Ala, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan ingatlah ingatlah Allah oleh kalian katsira, semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kata beliau la'alla itu tidak boleh diterjemahkan dengan taraji, mudah-mudahan, apabila datangnya dari Allah Jalla wa Ala, karena kalimat mudah-mudahan adalah harapan, dan harapan adalah salah satu dari bentuk doa, dan doa artinya adalah meminta, dan Allah Jalla wa Ala ia justru yang diminta darinya, bukan yang meminta. Yang kedua, harapan itu muncul dari seseorang yang perkara tersebut berat baginya, sehingga dia berharap agar hal itu terwujudkan sebagaimana yang dia inginkan. Misalkan dia berharap agar mendapatkan ini dan itu pada suatu waktu. Kenapa dia berharap? Karena dia bukan maha mampu, maha kuasa untuk melakukan sesuatu. Adapun Allah maha kuasa, maha mampu atas segala sesuatu, maka tidak perlu ia berharap untuk terjadinya sesuatu. Jelas ya? Maka kalimat Al-Quran la'allakum tattaqun, ya, la'allakum tuflihun, ya, la'allakum turhamun, itu diterjemahkan agar, ya, supaya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga. Nah, menerjemahkan yang dengan mudah-mudahan dan semoga itu adalah sesuatu yang keliru, karena beberapa alasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di atas. Dan di sini Syekh juga menerangkan bahwa asa dari Allah di dalam Al-Qur'an bermakna pasti. Maka makna fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka mereka adalah orang-orang yang pasti mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Jelas ya? Dan datang riwayat dari Abdullah bin Abbas yang menerangkan bahwa asa dari Allah bermakna wajibah, pasti. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, makna ayat di atas secara global. Qala hafizahullahu ta'ala, lamma nafa ta'ala imarata al-masajil al-ma'nawiyyati bil-ibadati alil musyrikina fil ayati lati qablaha, asbata fi hadhi al-ayati imarataha bil-ibadati lil-mu'minina alladhina amanu biqulubihim wa'amilu bijawarihihim wadawamu ala iqamis salah bi-arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية وهي المخافة والهيبة. Tatkala Allah Jalla wa Ala meniadakan kemakmuran masjid dengan ibadah dari orang-orang musyrik di dalam ayat ini, di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan di ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang musyrik itu bukanlah orang-orang yang memakmurkan masjid. Sekalipun mereka melakukan tawaf, mereka melakukan haji, sa'i, tetapi Allah Jalla wa Ala katakan mereka bukanlah orang-orang yang memakmurkan masjid. Syahidina ala anfusihim bil kufur, karena mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Setelah Allah Jalla wa Ala menyatakan bahwa orang-orang musyrik itu bukanlah orang-orang yang memakmurkan masjid, sekalipun mereka mengklaim diri mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, dari kalangan jahili, kaum musyrikin jahiliyah di masa itu, karena mereka menganggap selama ini beratusan tahun mereka mengagungkan, memuliakan Ka'bah, Masjidil Haram, menjaganya, membersihkannya, membangun bangunannya, ya, merenovnya, ya, kemudian juga melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah, ya, maka Allah katakan mereka bukan orang yang memakmurkan masjid. Kenapa? Syahidina ala anfusin bil kufr, karena mereka adalah orang-orang kafir. Maka di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa pemakmur masjid yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah, beriman tentang hari akhir dengan hati mereka. Mereka juga mengamalkan agama Allah dengan anggota badan mereka. Mereka istiqamah, continue dalam melaksanakan salat, ya, menegakkan rukun-rukun, wajibat dan sunan-sunatnya, dan menunaikan zakat kepada mustahiknya, serta memurnikan rasa takut mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Ini makna ayat di atas secara global. Munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini. Apa sisi pendalilan dari ayat ini? Anna fiha wujuba ikhlasil khasyati awil khawfa wal haibata allati hiya asasul ibadati lillahi wahdah. Karena di dalam ayat ini ada penjelasan wajibnya seorang memurnikan rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala merupakan landasan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala sebata. Tidaklah seorang itu memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala dengan pengagungan dan penahan diri kepadanya di dalam hatinya, melainkan dia akan menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah, hamba yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah, dan hamba yang paling mampu melawan hawa nafsunya karena Allah. Karena rasa takut kepada Allah itu akan menggerakkan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala, mengagungkannya, dan dia melawan hawa nafsunya, maka syurga adalah tempatnya. Ini menerangkan kepada kita bahwa orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah di dalam hatinya, maka dia tidak akan mampu mengalahkan hawa nafsunya. Jika ia tidak mampu melawan hawa nafsunya, maka sungguh neraka adalah tempatnya, dan dia tidak akan mungkin memperoleh syurga Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Hufatil jannatu bil makarih wa hufatin naru bi syahwat." Tirai syurga itu adalah halal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, sedangkan neraka itu tertirai dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Oleh karenanya, hendaknya seorang hamba itu selalu memperbaharui dan memurnikan rasa takutnya kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana cara melahirkan, menciptakan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita? Caranya adalah, yang pertama, selalu mentadabburi, merenungi nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala yang maha adil, yang maha hikmah, ya, lagi maha bijaksana. Yang kedua adalah dengan menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama yang bersasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menuntut seorang menjadi hamba yang takut mengagungkan dan menerendahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah para ulama yang benar-benar takut kepada Allah Jalla wa'ala. Karena ilmu agama itu akan menciptakan rasa takut di dalam hati seorang hamba yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Qala ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, wujubu ikhlasil khasyati lillahi wahdah. Wajibnya seorang memurnikan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala semata. Karena takut adalah ibadah hati, sebagaimana ibadah anggota badan, salat, zakat, haji, umrah harus dimurnikan untuk Allah Jalla wa'ala. Demikian pula ibadah hati, bahkan inti ibadah itu adalah ibadah hati, ya, karena hati yang telah sehat dengan ibadah hati yang Allah anjurkan, jawarih anggota badan seorang hamba mampu atau melakukan ibadah-ibadah yang lahiriah. Oleh karena Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kull wa idza fasada fasadal jasadu kull ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad seorang hamba itu ada segumpal daging, apabila segumpal daging tersebut membaik maka akan baik seluruh anggota tubuhnya, ya. Dan apabila segumpal daging tersebut buruk, berisikan syirik, ya, khurafat, ya, dan berbagai penyakit hati lainnya, maka akan buruk pula amalan-amalan lahiriahnya. Naam. Oleh karena ya Nabi SAW selalu memohon dan meminta kepada Allah agar dibersihkan hatinya. Seperti doa beliau, Allah ma'ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Doa beliau, Allah ma'muqallib al-qulub thabin qalbi ala dinik, Allah ma'ina nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Dan seterusnya dari doa-doa yang Nabi SAW panjatkan dan mengandung permohonan dan permintaan kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala membersihkan dan mensucikan hatinya. Nah, qala yang kedua, anna syirka la yanfa'u ma'ahu amal. Bahwa syirik akan membuat suatu ibadah tidak bermanfaat dan bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala walaupun banyak dan besar. Oleh karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala berfirman, hanyalah orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Dan Allah juga berfirman di dalam ayat sebelumnya, wa ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Sesungguhnya para pelaku syirik itu bukanlah orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah katakan mereka bukan pemakmur masjid, sekalipun mereka salat, mereka tawaf, mereka sa'i, mereka berdoa di dalam Masjidil Haram kepada Allah. Kenapa? Syahidina ala anfusihim bil kufr. Karena mereka masih melakukan pembatal-pembatal Islam, kekufuran, tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid al-uluhiyah, tidak mengimani hari akhirat. Oleh karenanya para ulama mengingatkan bahwa amalan yang banyak, ya, itu akan sirna, akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah tatkala seorang melakukan pembatal-pembatal Islam seperti syirik besar, memperolok-olok agama Allah, dan dia mati belum bertobat darinya. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا مَنَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Tidaklah sedekah-sedekah mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah, melainkan karena mereka masih kufur kepada Allah. وَمَا Allah Jalla wa'ala juga berfirman di akhir surat Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami akan kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan, kemudian kami menjadikannya debu yang berterbangan. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat At-Taubah, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Andai kata mereka, yaitu para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayat sebelumnya, berbuat syirik, maka akan hangus seluruh amalan yang telah mereka lakukan. Di dalam surat Az-Zumar Allah Jalla wa'ala juga berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنَ شَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, yaitu Nabi kita SAW, dan kepada Nabi-Nabi sebelum engkau, apabila kalian berbuat syirik sekali saja, apabila itu syirik besar dan mati belum bertobat darinya, maka seluruh ibadah yang telah kalian kerjakan selama ini, sekalipun ikhlas ketika kalian melakukannya dan sesuai dengan, ya, petunjuk syariat, tetapi kalian melakukan syirik besar walaupun hanya sekali dan belum bertobat darinya, semua ibadah itu akan hangus dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Apabila Allah Jalla wa'ala mengancam para nabi dan para rasulnya dengan ancaman yang begitu keras dan begitu tegas ini, ya, dan sedangkan mereka adalah orang-orang yang telah dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari perbuatan syirik dan dijauhkan darinya, lalu bagaimana dengan mereka yang jauh di bawah para nabi dan para rasul? Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, innahu ma yushirik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh Allah haramkan syurga untuknya, dan tempatnya adalah neraka. Sungguh tiada penolong bagi para pelaku syirik, para pelaku kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar. Nah, sebaliknya orang yang mati di atas tauhid, menghadap kepada Allah, tidak membawa dosa syirik, sekalipun dia pernah berbuat syirik, tetapi ketika mati dia telah bertobat darinya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, ya, sangat besar, ya, kemungkinan Allah Jalla wa'ala akan memasukkan ia langsung ke syurga dan tidak dilemparkan ke dalam neraka sekalipun dia belum bertobat dari beberapa dosa maksiat yang masih di bawah syirik. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa di bawah syirik kepada siapa yang dia kehendaki. Di dalam hadis qudsi Allah Jalla wa'ala berfirman, ya bani Adam law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'in la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan menghadap kepadamu membawa ampunan seluas dunia pula. Ini keutamaan orang yang mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Maka saya ingatkan di sini, syirik akan membuat amalan ibadah tidak bermanfaat dan tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini menerangkan kepada kita pentingnya mempelajari tauhid dan pentingnya kita belajar akidah. Tidaklah seorang itu bosan dan malas berbelajar akidah melainkan karena ia telah jatuh ke dalam bisikan dan waswas syaitan. Karena syaitan tidak ingin manusia ini selalu belajar tauhid, selalu belajar akidah, karena ia tahu dengan mereka belajar akidah dan selalu belajar tauhid dan mengulang-ulanginya, mereka akan lebih mudah meninggalkan syirik dan mereka akan dituntun oleh ilmu akidah untuk istiqamah di atas tauhid dan menjauhi syirik. Dan itu tidak diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya, karena target paling pertama yang paling utama dari iblis dan bala tentaranya dari anak Adam adalah menjerumuskan mereka ke dalam syirik. Jika enggak mampu, barulah dia berusaha untuk menjerumuskan mereka ke dalam bidah. Jika itu juga tidak mampu, maka barulah mereka berusaha untuk menjerumuskan mereka ke dalam maksiat-maksiat di bawah syirik dan bidah. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, wa hafiza anna imaratal masajid innama takunu bi taati wal amali shalih la mujaradil bina. Bahwa pemakmuran masjid yang sesungguhnya itu adalah dengan melakukan ketaatan dan amal saleh. Amalan saleh adalah amalan yang dilakukan murni karena Allah Jalla wa'ala, mengharapkan pahala dan balasan darinya, bukan pujian dan sanjungan dari manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka suatu amalan, apakah itu salat, zikir, ataukah yang lainnya, jika tidak memenuhi dua syarat ini, tidak ikhlas karena Allah dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, hanya membuat pelakunya lelah dan letih, yang buahnya adalah dilemparkan ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idhin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, orang-orang yang telah lelah, penat, letih beramal, tasla naran hamiyah, justru mereka dilempar ke dalam neraka. Kenapa? Karena amalannya tidak ikhlas karena Allah, berarti syirik, walaupun sesuai dengan sunnah Nabi SAW, atau ibadahnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW tetapi tidak ikhlas, berarti syirik, perbuatan yang haram, terancam dengan api neraka. Bid'ah juga perbuatan yang haramkan dan diancam pelakunya dengan neraka. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis riwayat Imam bin Majah dan Imam Ahmad dari Ayyubah bin Sariyah radhiyallahu anhu. Naam. Maka saya ingatkan bahwa ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa pemakmuran masjid yang sesungguhnya adalah dengan ketaatan, dengan melakukan amal saleh, bukan sekedar membangun, mengindahkan, merenovasi bangunannya. Apabila ada suatu masjid, ada dua masjid, satunya masjidnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin dari papan, atapnya pun dari dedaunan, tetapi di dalam masjid tersebut masjid tersebut dimakmurkan dengan salat lima waktu, dengan ibadah kajian, dengan ta'alim Al-Quran, ta'alim hadis, kajian akidah, kajian fikih, dijadikan sebagai tempat musyawarah untuk memikirkan hal-hal yang bermaslahat untuk kaum muslimin, dan kebaikan-kebaikan dunia yang lainnya, jauh lebih mulia, jauh lebih makmur ketimbang sebuah masjid yang sangat besar, yang sangat mewah, yang sangat indah terlihatnya, tetapi tidak dimakmurkan dengan salat lima waktu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dimakmurkan dengan ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Maka ini adalah peringatan dari Allah dan Rasulnya kepada BKM Masjid, agar visi dan misi utama mereka terkait masjid adalah memakmurkannya dengan ibadah, dengan salat lima waktu, dengan kajian, yang mengajak manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mengajak manusia kepada Tauhid, kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan, memperingatkan mereka dari bahaya syirik, dari bid'ah dan hal-hal yang Allah haramkan. Nah, karena sebagian bagian masjid, ya, lebih mementingkan, ya, kemakmuran fisik masjid daripada kemakmuran ruh masjid, ya. Sehingga yang terpenting bagi mereka, masjid ini, ya, bangunannya terjaga dan semakin hari semakin tinggi, semakin luas, walaupun gak ada kajian gak masalah, ya. Walaupun, ya, jamaah yang sholat di dalamnya kurang banyak juga tidak masalah, walaupun gak ada halaqah Al-Quran. La, demi Allah, masjid yang di dalamnya hidup sholat lima waktu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup dengan kajian-kajian ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hidup dengan halaqah Al-Quran, ya. Di dalamnya ada jamaah yang setelah sholat subuh mereka berzikir menunggu sholat syuruk, jauh lebih makmur daripada masjid yang dibangun dengan bangunan yang cukup mewah, yang cukup wah, ya. Sekalipun masjid yang pertama tadi hanya dari papan, hanya dari triplek. Nah, dan para BKM akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan terhadap rumah Allah di hari kiamat. Ini hendaknya dicamkan oleh setiap BKM. Apabila seorang diamanahkan kepadanya rumah seorang presiden, rumah seorang wakil presiden, rumah seorang perdana menteri, rumah seorang raja, seorang gubernur, seorang bupati, seorang tokoh, maka dia akan berhati-hati di dalam mengelola rumah tersebut. Dia akan selalu hati-hati dan dia selalu berpikir untuk tidak melakukan hal-hal yang karenanya dia akan mendapatkan teguran atau bahkan suatu hukuman dari pemiliknya. Lalu kenapa seorang tidak bersikap hati-hati terkait rumah Allah? Mengurus rumah Allah Jalla wa'ala harus jauh, harus lebih berhati-hati, harus lebih semangat dalam memakmurkannya ketimbang rumah negara, daripada rumah presiden, daripada rumah raja. Hendaknya BKM masih bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, ikhlas di dalam memakmurkannya, menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memakmurkannya dengan ilmu agama, dan sungguh besar dosa orang-orang yang menghalangi manusia dari rumah Allah Jalla wa'ala untuk memakmurkannya dengan salat lima waktu, memakmurkannya dengan majlis ilmu agama. Allah berfirman, waman azlamu mimman mana'a masajid Allah sungguh tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang menghalangi manusia untuk memakmurkan masjid Allah Jalla wa'ala. Naam, ya. Apalagi hanya karena nilai-nilai dunia yang ingin dia harapkan, dia rela mengeluarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan dakwah tauhid, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala atas apa yang telah ia perbuat. Naam. Yang keempat kata Syekh, al-hathu ala imaratil masajid hissiyan wa ma'nawiyan. Ayat di atas menghasung, menyuruh kita untuk memakmurkan masjid secara fisik, membangunkan bangunan yang layak untuk dipakai oleh kaum muslimin sehingga dapat menampung jumlah kaum muslimin yang banyak, wa ma'nawiyan, dan dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dengan majelis ilmu agama, halaqah Al-Qur'an, ya. Tapi sayangnya sekarang masjid justru dijadikan tempat sewa menyewa. Itu haram, tidak boleh. Masjid adalah wakaf dari kaum muslimin, tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan sebagian masjid, iyadan billah, mereka lebih mengutamakan akad nikah. Akad nikah daripada majelis ilmu agama. Kenapa? Karena kalau jamaah majelis ilmu agama yang memakainya paling cuma dibayar beberapa ratus ribu, sementara waktunya panjang, dan yang terpakai dari fasilitas masjid sangatlah banyak. Sedangkan kalau mereka menyewakannya ke acara-acara akad pernikahan, maka mereka mendapatkan uang yang lebih banyak. Misalkan dari pagi sampai sore, ya, atau seringnya sampai siang. Setiap satu akad nikah, ya, menghabiskan waktu misalkan kurang lebih, ya, ya taruhlah paling lama 1 jam. Dalam 1 jam, ya, dibayar 500 sampai 1 juta, bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, dari pagi sampai siang, ya, bisa memperoleh sekian juta. Sementara kalau mereka berikan kepada majelis ilmu agama, menurut sebagian mereka, ya, hanya dibayar beberapa juta saja, hanya beberapa ratus ribu saja, ya, ya, dengan fasilitas, ya, masjid yang cukup banyak mereka pakai, kan. La haula wala quwata illa billah, demi Allah mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Apalagi akad-akad nikah yang penuh dengan kemungkaran yang dilakukan di dalam masjid. Apa bentuk kemungkarannya? Ada musik-musik, ya. Kemudian ikhtilat antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Kemudian, ya, diduduk-dudukannya pasangan darah baru, ya, wanita pengantin wanita di hadapan laki-laki. Ana sampai hari sekarang masih bingung kenapa para KUA, kenapa para AKUA, anggota BKM masjid menuntut pengantin wanita itu harus duduk di depan. Ya, sampai sekarang, ya, masih bertanya-tanya kenapa mereka mengharuskan itu. Bahkan sampai sebagian anggota KUA itu marah kalau pengantin wanitanya itu tidak dibawa ke depannya, didudukkan di hadapannya. Apa yang dia inginkan? Ingin menikmati? Dengan menikmati wanita tersebut dengan pandangannya, itu haram. Karena itu bukan wanita yang mahram baginya. Ya. Kalau secara fikih nikah, maka itu bukan sebuah syarat. Ya. Cukuplah seorang pengantin laki-laki, kemudian wali wanita tersebut, ya, si wali menikahkan putrinya dengan menyebutkan namanya yang sudah diketahui bersama dengan jumlah mahar. Kemudian si pengantin laki mengucapkan, saya terima. Ya, selesai. Sehingga tidak terjadi banyak kemungkaran di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Sebagian KUA, anggota KUA ngotot. Ya, sebagian anggota BKM masjid juga ngotot. Pengantin wanita yang harus didudukkan di samping lelaki. Padahal mereka belum sah sebagai pasangan. Belum nih, belum akad nikah. Belum halal. Kemudian, ya, wanita yang sudah berdandan tersebut didudukkan di depan imam masjid, di depan qori Al-Qur'an, ya, di depan anggota KUA. Apa mereka enggak merasa takut kepada Allah? Apa mereka enggak malu dengan Allah? Mengharuskan pengantin wanita yang sudah berdandan, ya, dengan penampilan yang cukup cantik duduk di hadapan mereka. Bukankah di dalam Al-Quran Allah meminta kita untuk menundukkan pandangan kita dari kaum wanita? Bukankah kita diperintahkan untuk menjauhi pintu-pintu zina yang pintu utamanya adalah wanita, pandangan, dan wanita tersebut bukan mahram buat kita. Nah, bahkan jika tidak dibawa ke masjid pun tidak masalah, cukup dia di rumah. Yang penting wali, ya, wali, ya, ada pengantin laki-laki, ada saksi, ya. Kemudian diumumkan pernikahannya. Kenapa harus ngotot? Kenapa ngotot bahwa meminta wanita, pengantin wanita harus, ya, dibawa dan didudukkan di depan, ya, BKM masjid, di depan anggota KUA? Sungguh memalukan, ya, sungguh memalukan. Dan ini sebuah kemungkaran yang harus diingatkan, yang harus diingatkan. Naam. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, inna min dha'fil yaqini an turdhiya an-nas bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu secara marfu', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari antara bukti lemahnya iman seseorang adalah ia rela membahagiakan, menyenangkan manusia dengan kemurkaan Allah. Ya. Dia rela membahagiakan manusia sekalipun dia harus melanggar aturan Allah. Dia memuji manusia karena pemberian yang mereka beri kepadanya. Ya. Dan ia mencela manusia tatkala Allah Jalla wa'ala tidak memberikan sesuatu kepadanya melalui mereka. Kemudian di akhir hadis ini Nabi ingatkan dengan suatu akidah yang apabila akidah itu tertancap kuat di dalam hati seorang hamba, maka dia tidak akan rela melanggar aturan Allah demi meraih cinta manusia. Ia tidak akan memuji manusia karena pemberian dan tidak akan mencela mereka karena tidak mendapatkan rezeki dari Allah dari mereka. Nabi menyatakan inna rizqallahi la yajurruhu wa hirsu haris. Rezeki dari Allah itu tidak akan diperoleh dengan semangatnya orang yang ambisi, dengan ambisinya seseorang, dan tidak akan tercegah karena bencinya orang yang membenci dia, karena kebencian orang yang membencinya. Rezeki yang telah ditulis untuknya tetap akan datang, ya tiada yang mampu menghalanginya. Dan sesuatu yang belum ditulis untuknya sebagai rezeki, maka tidak akan maka dia tidak akan memperolehnya walaupun seluruh manusia berupaya untuk memberikannya kepadanya. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global. Yubayyin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis ma yanbaghi an yakuna alaihi al-muslim min quwwati thiqati billahi wa tawakkuli alaihi wa i'tiqadi anna kulla shay'in bi tadbirihi wa mashi'atihi wa min dhalika al-asbab idza syaa Allahu rataba alaiha nata'ijaha. فأدت المطلوب بها وإن شاء منعها من أداء نتائجها وكل ذلك راج إلى الله فهو المحمود على سراء والضراء والشدة والرخاء وهذا هو كمال اليقين. وأما من تعلق قلبه بالناس وما آل مع الأسباب فإن لا شيء من الخير على أيدي الناس مدحهم وإن لم ينل مراده وذمهم ولامهم فهذا قد ضعف ويقينه واختل توكله على الله. ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بما يؤكد ويوضح ما قرره في أوله بأن العطاء والمنع يجريان بأمر الله وحسب حكمة ولا يرجعان إلى حرص العبد أو كراهيته أو كراهته. Makna hadis di atas secara global adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menerangkan suatu sikap, suatu prinsip akidah yang seyogianya ada pada diri seorang muslim, yaitu hendaknya dia selalu yakin dengan Allah Jalla wa Ala. Dia yakin dengan janji-janji Allah. Dia yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Hendaknya ia selalu bertawakal kepada Allah. Hendaknya ia selalu yakin bahwa segala sesuatu itu dalam aturan Allah, di bawah kehendaknya Allah. Ya. Yeah. Bahkan sebab kebaikan atau kejelekan yang Allah ciptakan, ya, yeah, itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin dan kehendak Allah Jalla wa Ala. Nah, jika Allah Jalla wa Ala menginginkan, maka itu akan terjadi. Kalau Allah tidak menginginkan, ya, maka tidak akan terjadi. Walaupun sebab-sebabnya telah dilakukan. Nah, bukankah sebab memiliki anak keturunan adalah pernikahan, tapi betapa banyak orang yang telah menikah juga belum memiliki anak. Maka demikian pula rizki, ya. Banyak orang, ya, telah melakukan sebab-sebab rizki, dia belum memperolehnya. Maka jangan sampai demi suatu rizki yang jatah kita telah ditulis oleh Allah, yang semestinya kita cari dengan cara yang diridhai oleh Allah, justru kita mencarinya dengan melanggar agama Allah Jalla wa'ala, dengan meninggalkan perintah dan melanggar larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Karena itu semuanya kembali kepada Allah. Allah lah yang patut selalu kita puji dan kita puja, baik dalam karena suatu nikmat yang kita dapatkan atau suatu ujian kemiskinan, ya, kegentingan, ya, atau dalam kelapangan. Demikianlah keyakinan yang sempurna dari seorang hamba. Dia selalu memuji, memuja, bertawakal dan mengikat seluruh urusannya, mengikatkan hatinya dalam seluruh urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, tiada urusan dia dengan manusia. Manusia memberi atau tidak kepadanya, sikap dia terhadap mereka sesuai dengan tuntutan agama. Jika agama menuntut dia untuk membenci, maka dia akan membenci. Jika nilai-nilai agama menuntut dia untuk mencintai, maka dia akan mencintainya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa segala sesuatu itu di bawah perintah Allah Jalla wa Ala, ya, pemberian atau tidaknya Allah memberi, tidaknya Allah memberi sesuatu kepada hambanya itu semuanya sesuai dengan hikmah Allah Jalla wa'ala, ya, tiada kaitannya dengan semangat, kecerdasan atau bencinya manusia. Oleh karenanya, dengan sampai kita yang telah mengetahui rezeki itu di tangan Allah, segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah dan sesuai dengan hikmah Allah Jalla wa'ala, kita rela melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah murka kepada kita demi memperoleh dunia. Naam. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadith lil bab anna fihi wujub ta'alluqil qalbi billahi fi jalbin naf'i wa daf'id dar wa khawfi wa khashyati wahda wa adamil iltifati ilal khalqi bimadhin aw dhamin ala ma yahsul min al i'ta'i wal mana'. Hadith ini menerangkan kepada kita kewajiban menggantungkan hati hanya kepada Allah dalam mencari kebaikan dan meninggalkan kemudaratan, rasa takut ya, dan khasyah kepada Allah Jalla wa'ala semata, serta menerangkan kepada kita tidak bolehnya seorang hamba menoleh kepada makhluk ya. Jangan dia terpengaruh dengan pujian atau celaan mereka ya, atas apa yang ia peroleh ya, dari dunia, atau karena ia tidak memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Nah, jelas ya ikhwan, barakallahu fi, hendaknya hati kita selalu terikat dengan Allah, terikat dengan Allahu Jalla wa'ala. Hati yang telah terikat dengan Allah, hati yang telah kuat dengan tawakal kepada Allah, hati yang selalu takut kepada Allah, hati yang selalu mencintai Allah, hati yang penuh dengan optimis kepada Allah Jalla wa'ala, dia tidak akan mungkin ya berusaha untuk memperoleh cinta dan pujian manusia dengan melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Naam. Qala ma yustafadu minal hadis, faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, wujubu tawakkuli 'alallahi wa khasyyatihi wa talabir rizqi min. Kewajiban bertawakal kepada Allah, takut kepadanya dan memohon rezeki darinya. Yang kedua, itsbatul qada'i wal qadar. Keyakinan bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Jalla wa 'ala. Dan telah kita bahas bahwa takdir memiliki 4 rukun. Yang pertama, berkeyakinan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terlihat, yang tidak terlihat, yang besar maupun yang kecil, tidak lepas dari ilmu Allah. Yang kedua, segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah. Yang ketiga, selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bahkan amalan-amalan yang dilakukan oleh para hamba juga makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan bahwa semua itu telah ditulis oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Qala, dengan iman kepada takdir, orang akan tenang, seorang hamba akan tenang, akan tentram dalam menjalankan kehidupannya. Naam, ya, dia akan menjadi hamba yang paling merdeka dengan imannya kepada takdir, dan dia adalah hamba yang paling ya tentram jiwanya di dunia ini. Naam. Qala ats-tsalitsah, adamul i'timadi 'alal asbab, tidak boleh seorang bergantungan kepada sebab. Kenapa? Karena yang menciptakan sebab adalah Allah, dan yang menciptakan musabab juga Allah. Sebab dan musabab, sebab dan akibat, semuanya di bawah kehendak Allah. Maka kita kembalikan segala urusan kita kepada Allah. Dengan itu kita akan tenang ya, kita akan selalu ya memuji Allah Jalla wa'ala, dan kita tidak akan memperbudakkan diri kita kepada manusia, karena kita tahu sebab dan akibat itu di tangan Allah, Allah yang menciptakannya, dan di bawah kehendak Allah Jalla wa'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin walladhi khalaqakum wa ma ta'amalun wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang keempat, taqdimu ridhallahi ala ridhal makhluq. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa ridha, cinta Allah, harus lebih dikedepankan daripada cinta makhluk. Kenapa? Karena cinta Allah sesuatu yang pasti dapat kita peroleh. Adapun cinta makhluk, kecintaan makhluk adalah puncak yang tidak akan pernah mampu kita raih. Sebagian ulama dahulu menyatakan ridha an-nas ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah diraih. Seseorang terkadang dicintai oleh sebagian manusia karena suatu ucapan dan perbuatan yang ia lakukan, tetapi di waktu yang sama dia juga dibenci karena sesuatu yang karenanya ia dicintai oleh sebagian yang lainnya. Ridha an-nas ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah diraih. Fatruk ma la yudrak lima yudrak. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin engkau raih, yaitu cinta manusia, demi sesuatu yang mungkin dan mampu untuk engkau raih, yaitu cinta Allah Jalla wa'ala, dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tak usah digubris. kalau kita hidupnya selalu melihat apa kata manusia, apa penilaian manusia, bagaimana tanggapan manusia terhadap ucapan dan perbuatan kita, demi Allah kita akan menjadi orang yang paling sengsara hidupnya. Berbeda dengan orang yang selalu memikirkan cinta Allah, ya, yang selalu takut kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, yang paling penting baginya adalah apakah Allah mencintaiku ataukah tidak, ya, yang paling dia takutkan adalah apakah Allah akan murka kepadaku ataukah tidak, ya, apa yang paling dia takuti adalah kemurkaan Allah karena perbuatan syirik, bid'ah atau maksiat yang ia lakukan. Maka dia akan menjadi hamba yang paling merdeka, yang paling bahagia dan yang paling tentram hidupnya. Maka saya ingatkan kembali dengan ucapan sebagian ulama salaf, ridhon nas ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah diraih. Jangankan dalam urusan agama, ya. Kalau urusan agama memang mayoritas manusia itu tidak suka kepada yang namanya kebenaran. Ya, karena inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Keumuman mayoritas jiwa manusia itu memerintahkan manusia kepada hal yang buruk. Jangankan dalam urusan dunia, dalam urusan dunia saja, ya, kecintaan manusia itu, ya, adalah puncak yang tidak bisa diraih. Sebagai contoh, seorang presiden, ya, dalam masalah COVID ini, ya kan, ketika COVID terjadi, ya, pemerintah dituntut untuk mendatangkan vaksin. Ya, ketika vaksinnya sudah datang, dituntut apakah halal ataukah tidak, ya, harus ada sertifikat halal. Setelah ada sertifikat halal, ya, maka manusia, masyarakat menuntut ya, itu vaksin hendaknya pemerintah terlebih dahulu yang melakukannya. Ketika pemerintah telah melakukannya terlebih dahulu, mereka menuntut, ya, hendaknya secara live. Ketika sudah dibuat secara live, mereka menuntut jangan diedit, ya. Dan setelah itu semuanya dilakukan, komentar terakhirnya, ah, itu paling pencitraan. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Ya, menyuruh manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya syirik. Menyuruh manusia kepada sunnah, memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan mengingatkan mereka dari maksiat-maksiat. Maka, ya, sesuatu yang tidak akan mungkin seorang dipuji oleh keumuman manusia. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah diraih. Sedangkan cinta Allah sesuatu yang pasti dan mudah untuk diraih. Maka tinggalkan sesuatu yang tidak mungkin kita raih, yaitu cinta manusia, demi sesuatu yang mungkin dan dapat kita raih, yaitu cinta Allah Jalla wa'ala, dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Karena yang memiliki isi syurga itu adalah Allah, bukan manusia. Yang telah menciptakan neraka adalah Allah, bukan manusia. Yang menciptakan azab dan ada nikmat kubur adalah Allah, bukan manusia. Yang akan menghisab kita adalah Allah, bukan manusia. Kita harus, ya, kuat. Ya, harus memperkuatkan akidah ini dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan selalu depresi, akan selalu galau, akan selalu gelisah. Bahkan bisa-bisa dia stroke duluan. Sementara dia masih muda, dia sehat, ya, udah kena stroke. Kenapa? Depresi, karena sering dibuli oleh orang, ya. Makanya tidak usah digubris apa kata manusia. Selama yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak melanggar agama Allah, dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan tidak mendzalimi manusia, lanjutkan, teruskan. Walaupun jutaan manusia mengkritik, membuli dan menyalahkannya, kita harus siap, jemaah, dibuli, ya, dikritik luar dan dalam. Ya. Seorang harus siap. Sebelum dia ketika di awal-awal ngaji sunnah, mungkin ujiannya hanya dari eksternal. Begitu dia udah ngaji, dia diuji oleh Allah dengan saudaranya sepengajian. Ketika dia sudah menjadi penuntut ilmu agama yang lebih fokus, diuji oleh Allah dengan celaan, dengan kritikan kawan-kawannya dari penuntut ilmu agama. Ketika dia sudah menjadi dai, diuji oleh Allah dengan kritikan, ya, dengan fitnah dari kawan-kawannya yang juga dai. Akan diuji oleh Allah. Waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian itu ujian terhadap kalian, apakah kalian akan bersabar. Wa kana rabbuka basira. Dan Allah, Rabbmu, Maha melihat. Oleh karenanya, ya, kita selalu ditanamkan oleh guru-guru kita, para ulama, ya, Syekhuna al-Imam, ya, rahim hafizahullah taala, apabila yang engkau lakukan itu dapat engkau pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di hari kiamat, maka lakukan dan teruskan. Walaupun jutaan orang mengkritik, menyalahkanmu dari intern atau eksternal, tetapi jika engkau ingin melakukan sesuatu dan engkau tahu sesuatu yang hendak engkau lakukan itu adalah sesuatu yang salah dalam agama, engkau tidak akan mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, maka jangan coba-coba kamu melakukannya karena ada dukungan dari jutaan manusia. Nah, barakallahu fi. Dengan itu hidup kita akan tenteram dan kita akan menjadi orang yang paling merdeka di dunia ini. Nah, wallahu ta'ala alam sawab. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru beberapa hari join, Masya Allah join eh. Ikut kajian ya. Dan ketinggalan materi. Apakah bisa kalau menyimak materi Ustaz menggunakan buku terbitan Ummul Qura, Kitab Tauhid Syekh Saleh Warna, Syekh Saleh Warna Putih yang sudah disyarah, bukan yang seperti milik Ustaz? Kalau matanya mungkin aja, tapi kalau syarahnya tentunya enggak akan nyambung ya. Karena yang kita bahas adalah mulakhas fi syarhi Kitab Tauhid Syekh, syarah Syekh Saleh Al-Fauzan. Syekh Saleh Al-Fauzan. Naam. Barakallahu fiik. Ya, untuk mendapatkan audio kajian-kajian sebelumnya yang antum tertinggal, mungkin bisa buka Aceh Tafaqqufiddin audio Telegram ya. Di sana akhuna Imam men-share kajian khusus audio Telegram itu, khusus audio kajian ana ya, untuk mudah di-download. Nah. Mungkin boleh minta link Telegramnya kepada akhuna Imam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dua hal tapi saling berkaitan. Yang pertama, apakah uang ini peroleh dari arisan hukumnya sama dengan uang riba haram? Baik, perlu kita bahas terlebih dahulu bentuk arisan ya, sebelum kita menerangkan penjelasan ulama dalam halnya. Arisan ya, pada hakikatnya adalah akad utang piutang. Berkumpul sebagian orang, setiap mereka menyetorkan uang dengan suatu jumlah yang telah mereka sepakati dan waktu yang telah mereka sepakati ya. Kemudian setelah itu mereka melakukan pengundian siapa yang paling berhak menarik pada waktu yang telah mereka tentukan dengan jumlah uang yang terkumpulkan dari seluruh anggota arisan ya. Setelah itu selesai. Ini gambaran arisan yang pertama. Gambaran arisan yang kedua sama seperti yang di atas, cuma mereka buat ketentuan siapa yang narik arisan ya, maka acara penarikan arisan dilakukan di rumahnya dengan makan minum, ditanggung oleh orang yang menarik arisan tersebut. Yang kedua ini riba. Kenapa? Karena ada unsur pemanfaatan di balik peminjaman uang tersebut. Dan kaedah kullu qartin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang berbunga memberikan manfaat ya adalah riba. Datang hadis ya, tamun sanad yang dhaif, tapi datang dari ucapan Abdullah bin Abbas, dan ini adalah suatu yang disepakati oleh para ulama. Adapun bentuk arisan yang pertama di atas, sebagian ulama ada yang menyatakan haram karena itu bermudah-mudahan dengan hutang, dan sebagian mereka menyatakan itu adalah pintu riba, tetapi sebagian ulama menyatakan tidak mengapa karena itu adalah solusi dari riba ya. Dengan itu dia mendapatkan solusi daripada meminjamkan uang dengan cara-cara riba. Namun nasihat ana untuk tidak bermudah-mudahan. Jika tidak harus main arisan, nasihat ana jangan. Nasihat kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, seringkali arisan yang dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia tidak ada perjanjian. Kalau salah satu dari anggota arisan meninggal dunia, kemana akan dituntut? Karena itu utang kan, harus dituntut ke ahli warisnya. Kalau itu ada maka bagus. Ini satu. Kedua, itu masuk ke dalam akad utang piutang, dan utang piutang dalam Islam ya hal yang kita tidak dianjurkan untuk bermudah-mudahan dengannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah berhutang kecuali untuk sesuatu yang primer, bukan sekunder. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nafsal mu'min mu'allaqatu bidainih." Jiwa seorang mukmin itu terikat dengan hutangnya. Mudharat yang ketiga, dia akan terkejar-kejar dengan arisannya. Akan dikejar-kejar dengan arisannya. Sehingga memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang mestinya dia tidak memberatkan diri dengannya. Bahkan terkadang bisa memberat-beratkan suaminya. Suaminya akhirnya cepat keluar ubannya. Pada suami baru umur 30 tahun, udah berubah suami. Apa sebabnya? Setelah dicek, gara-gara arisan istrinya. Ya, Allah musta'an. Jangan bermudah-mudahan. Dan kepada melakukan arisan, hendaknya mereka ingat itu akadnya pinjam, meminjam. Apabila yang telah menarik arisan mati, sementara dia belum menyetor uangnya sesuai dengan jumlah yang dia ambil, maka ahli warisnya harus diberitahukan. Mereka harus melunasinya. Mereka harus melunaskannya. Karena itu utang yang harus mereka lunaskan sebelum mereka membagi-bagikan warisan yang ditinggalkan oleh mayat tersebut untuk mereka. Nah, barakallahu fik. Ya. Tapi seringnya arisan apa? Arisan beli mobil, arisan beli motor, arisan beli apa? Dapperware. Ya. Indahnya ahsannya lebih baik untuk tidak bermudahan karena beberapa pertimbangan di atasnya. Barakallahu fik. Baik, pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua sama dengan pertanyaan di atas ya, terjawab dengan jawaban di atas insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mahasiswa Lipia Jakarta. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya akhi. Syahrul Ramadan, barakallahu fiik, Allah yafta'alik. Ahlan biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang datang, penuntut ilmu datang kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Maka Abu Sa'id menyambutnya dengan ucapan beliau, ahlan biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang yang telah dititipkan pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami memuliakannya. Karena penuntut ilmu agama adalah orang-orang yang spesial di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam agama ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Anak ini bertanya, apakah jika kitab ini telah selesai ada ujian untuk pengambilan sanad kita ini dari antum ya Ustaz? Sanad apa yang antum inginkan dari anak? Tiada manfaatnya. Ya, walaupun ana ada beberapa sanad dapat Syekh Abdul Rahman mendapatkan beberapa sanad kitab dari Syekh Mubil dari Imam Syaukani dan sampai ke penulisnya dan juga beberapa mutun ya. Ya, tidak ada manfaat besar. Yang paling manfaat bagi seorang penuntut ilmu agama menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Demikian pula manfaat yang paling besar yang dapat ia peroleh dari kitab-kitab para ulama adalah memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Adapun sanad, sungguh sanad kita ini andai kata kita punya sanad enggak dipandang oleh manusia. Kecuali sanadnya adalah Imam Al-Bukhari. Ya, sanad di masa Imam di masa Imam Bukhari sampai ke Nabi aja itu sanadnya bisa ada yang terputus atau bersambung tapi tak terpandang karena di dalamnya ada rawi-rawi yang dhaif padahal itu masih antara Imam Bukhari dengan Rasulullah. Antara ya masa Imam Bukhari paling antara masa kita dengan masa Rasulullah. Adapun hadis tadi Nabi wallillahi ilham sekarang sudah ada sanadnya ada di dalam Sahih Bukhari. Ketika seorang ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan dia menyampaikan hadis ini dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Yeah. Itu sudah cukup. Ya. Yeah. Tidak akan menambahkan kesahihan hadis dengan dia menyatakan saya punya sanad hadis ini dari guru saya dari guru sampai ke Imam Bukhari. Ya, karena antara kita dengan Imam Bukhari ini ya, banyak pasti rawi-rawi yang dhaif. Ya. Bahkan Syekh Mukbil menyatakan sekali berana kalau di masa tabi'in bisa jadi ini mungkarul hadis kita ini orang yang dhaif hadisnya. Nah, ya sekalipun tidak masalah seorang mengambil sanad demi menjaga nilai-nilai ilmu agama jika itu sesuatu yang bermanfaat buatnya. Namun jangan sampai seorang demi mengejar sanad ya dia melupakan sesuatu yang lebih penting dari itu yaitu menghafal Al-Quran 30 juz dengan mutqin ya, menghafal hadis-hadis Nabi seperti kitab Al-Arba'in, menghafal Umdatul Ahkam, menghafal Bulughul Maram, menghafal Riyadhus Salihin, menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, dan mutun-mutun akidah yang penting, mutun usulul fiqh ya, متون قواعد الفقه يا متون النحو متون الصرف يا نعم بارك الله فيك. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan bahwa saat menikah, pasangan suami istri harus ditampilkan di hadapan khalayak. Tujuannya adalah supaya manusia mengetahui. Itu bukan mengetahui namanya, supaya manusia bisa melihatnya dan bisa memandangnya. Karena mengetahuinya cukup dengan mengetahui anak siapa dia, siapa namanya, bintu siapa. Sudah mengetahui itu namanya bukan untuk mengetahuinya, tetapi itu untuk memandangnya. Jangan mempolitisasi, ya. Tujuannya adalah supaya manusia mengetahuinya bahwa mereka sah menjadi suami istri sehingga tidak menimbulkan fitnah. Benarkah demikian? Semua tidak benar. Dengan disebutkan namanya bintu fulan, orang semua tahu tidak ada yang lain dari anak-anak yang bernama demikian. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama fulana bintu fulana dengan mahar sekian. Dan semua orang sudah tahu, ya, anak bapak itu atau wali tersebut, ya, yang bernama itu cuma itu. Dan KUA pun sudah tahu. Kan sebelum mereka lakukan akad nikah sudah dipanggil, sudah dibina, sudah diberikan pengarahan, sudah tahu kok. Allahul musta'an, ya. Ya, wanita adalah ya perhiasan yang paling mahal di muka bumi ini. Tidak boleh dipermainkan, tidak boleh ya direndahkan dengan cara-cara yang seperti ini. Dia adalah intan permata yang tidak boleh dipandang kecuali oleh lelaki yang mahram baginya. Na'am barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru beberapa hari join ketika ini sama dengan tadi, ya. Ustaz izin bertanya, apa hukumnya istri bermakmum dengan suami di mana suami bacaannya belum bagus secara makhraj dan tajwidnya dibanding istri yang salah si istri? Kenapa milih suami yang kayak gitu? Ya, namun ya, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Sudah terjadi, Ustaz. Maka kewajiban si istri adalah mengantarkan sang suami kepada guru tajwid. Bang, belajar Al-Quran. Kalau abang malu belajar Al-Quran, duduk sama adik, biar adik yang ajarkan. Abang gak boleh gengsi, bang, dari kebenaran. Allah berfirman, inna Allah la yastahi minal haq, ya, Allah tidak malu dari kebenaran. Dan Imam Mujahid, bang, menyatakan, la yanala li'il mustahin wala mustakbir. Gak akan mendapatkan ilmu orang yang malu-malu dan sombong, bang. Ya, ya udahlah adik, kalau kayak gitu saya cari wanita lain aja. Ya, dan sampaikan kepadanya, banyak ulama dahulu yang belajar kepada istrinya, seperti muridnya Sa'id bin Musayyab yang beliau nikahkan dengan putri beliau yang merupakan seorang ulama di masa itu. Ya, suaminya pun setelah menikah merasa malu karena istrinya seorang ulama, akhirnya dia minta izin ke istrinya ingin menuntut ilmu agama agar lebih dalam lagi ilmunya. Maka istrinya berkata, mau kemana kamu? Abang mau kemana? Mau menuntut ilmu ke ayahku? Duduk di sini, biar adik tuangkan seluruh ilmu sang ayah, Sa'id bin Musayyab. Ya, ajarkan, ya, ajarkan. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Fulana pernah mengajak ART, asisten rumah tangganya, untuk menemani umrah karena Fulana terkendala secara fisik karena sedang sakit dan butuh bantuan ketika di tanah suci. Namun akhirnya Fulana batal berangkat karena penyakit yang memburuk. Akhirnya Fulana wafat dan niat berangkat umrah belum pernah dibatalkan oleh Fulana. Apakah ahli warisnya harus menunaikan ucapan niatnya tersebut? Apabila dia berwasiat untuk dibatalkan, maka wajib. Ya, yang kedua, apabila dia telah bernazar untuk umrah, maka juga wajib di maka para ahli warisnya hendaknya membadalkan umrah untuknya, ya, karena umrah tersebut menjadi wajib karena nazar. Yang ketiga, apabila umrah tersebut adalah umrah yang sunnah, ya, maka tidak wajib untuk mereka melakukannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu indallah.